السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bahas anwa'u asyirkil asgar, asyirku fil qalb, macam-macam syirik kecil dari jenis perbuatan hati. Ada syirik kecil yang kejadiannya terjadi di hati. Itu sudah kita bahas, ada empat jenis. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, manusia melakukan satu amal karena dunia. Yang ketiga adalah terkait dengan al-i'timadu alal asbab, bersandar kepada sebab. Dan yang keempat terkait dengan tatayyur. Empat hal ini alhamdulillah sudah selesai kita bacakan di kesempatan yang lalu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini masih pembahasan tentang asyirkul asgar, tetapi dilakukan oleh perbuatan, dilakukan oleh badan. Kalau yang sebelumnya dilakukan oleh hati, maka di kajian kita kali ini adalah syirkul asgar yang dilakukan oleh badan, atau syirkul asgar yang muncul di dalam perbuatan. Ada beberapa contoh yang beliau bawakan rahimahullahu taala. Contoh yang pertama kata beliau adalah al-mithalul awwal ar-ruqa asy-syirikiyah, yaitu jampi-jampi yang syirik, ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, ar-ruqa, kata ar-ruqa atau jampi-jampi dalam bahasa Indonesia adalah jamak daripada ruqyah. Ruqa adalah jamak bentuk bentuk jamaknya, bentuk banyak daripada ruqyah. Dikatakan raqaituhu arqihi ruqyan, raqaituhu, aku telah menjampi dia, arqihi, saya menjampi dia, fi'il mudhari' ya. Ruqyan artinya adalah jampi, yaitu bacaan-bacaan. Adapun secara pengertian istilah, yang dimaksud dengan ruqyah adalah al-umurul lati yu'awwaza biha liraf'il bala'i aw daf'ihi, adalah perkara-perkara yang digunakan untuk meminta perlindungan, ya, atau untuk perlindungan diri, baik dalam bentuk raf'ul bala, yaitu mengangkat atau menghilangkan bala, au daf'uhu, atau menolak bala. Jadi dia adalah perkara-perkara yang digunakan sebagai bentuk perlindungan diri, baik atas sesuatu yang memang sudah atau belum terjadi. Artinya kadang ruqyah itu digunakan untuk sesuatu yang telah, ya, dan kita ingin mengobati kondisi tersebut, atau atas sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, maka kita melakukan ruqyah. Di sini penulis berkata bahwa ar-ruqa allati yaf'aluha an-nasu tanqasimu ila naw'aini. Ruqyah yang dilakukan oleh manusia itu secara umum terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Apa itu ar-ruqyah asy-syar'iyyah? Wahiyal al-adhkaru minal Qur'ani, dia adalah zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran. Wal-ad'iyatu wat-ta'widhatu as-sabitatu fis-sunnah, dan juga dia adalah doa-doa ta'wizat, yaitu ucapan a'uzu, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, itu ta'wizat, ya, lapas-lapas yang di dalamnya terdapat permohonan perlindungan. Jadi seorang hamba memohon perlindungan, lapas-lapas yang di dalamnya ada permohonan perlindungan, itu kita sebut dengan ta'wizat. As-sabitah fi sunnah, yang ada di dalam as-sunnah. Jadi dia zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa, dan ta'wizat yang ada di dalam sunnah Nabi. Jadi ada zikir yang berasal dari Al-Quran, itu digunakan untuk meruqyah. Ada juga doa-doa yang berasal dari hadis Nabi. Atau ta'wizat, ya, kalau doa banyak misalnya, kita mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Atau kita membaca bismillah 3 kali, lalu kita membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, sebanyak 7 kali dalam riwayat. Itu adalah doa-doa dan ta'wizat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma qalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Itu ta'wizat, ya, atau dari Quran tadi, kul a'udzu birabbin nas, atau kul a'udzu birabbil falaq, itu pun kita sebut dengan ta'wizat. Awil ad'iyatul ukhra al-mashru'atu allati yaqra'uha al-insanu ala nafsihi, ya, atau doa-doa yang lain yang disyariatkan, yang mana doa-doa itu dibaca oleh manusia untuk dirinya, atau dia membaca doa-doa tersebut untuk orang lain. Ia membaca zikir-zikir atau doa-doa atau ta'wizat kadang untuk dirinya dan terkadang untuk orang lain. Liyu'idzahullahu minasyururi bi'anwa'iha, agar Allah melindunginya dari segala macam keburukan. Ini yang kita sebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Dia berupa azkar, lalu dia pun berupa adiyah, doa-doa. Dia berupa ta'widzat, ucapan ta'awuz yang berasal baik dari Al-Quran ataupun berasal dari As-Sunnah atau doa-doa yang disyariatkan dan bisa dipahami maksud atau makna dari doa-doa tersebut. Lalu dikatakan minal amrad wa syurur wa jami'i makhluqatillahil ukhra, dan juga dalam rangka memohon perlindungan dari penyakit-penyakit, lalu dari keburukan-keburukan, dan dari semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu hewan yang buas, al-hawam, yaitu hewan-hewan yang berbisa, baik dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai metode yang kita sebut dengan ruqyah. Ya, azkarun wa adiyat wa adiyah wa ta'widat, ya, zikir-zikir, doa-doa, ucapan ta'awuz yang berasal dari Quran, dari sunnah, atau dari doa-doa yang apa namanya, yang bisa dipahami maknanya. Kemudian au yu'idzahu minha ba'da wuku'iha, atau terkadang bacaan-bacaan tersebut dibaca setelah terjadinya. Jadi kadang dibaca sebelum terjadinya, kadang juga dibaca setelah terjadinya. Bi'an yarfa'uha wa yuziluha anhu. Seorang hamba membaca ruqyah dengan harapan hal tersebut dihilangkan ataupun diangkat. Wa ghaliban yashabu qira'ata hadhil adhkar. Yashab qira'atu hadhihi al-adhkari nafasa minar raqi. Dan umumnya, biasanya bacaan ini, yaitu bacaan ruqyah itu, kata beliau, akan diikuti dengan nafas. Apa itu nafas? Yaitu seperti orang kita katakan disembur. Disembur atau ditiup. Jadi biasanya kalau sudah dibacakan ayat-ayatnya, zikir-zikirnya, lalu ada yang ditiup, begitu. Kadang hanya berupa angin saja, dan terkadang ada berupa apa namanya, air ludah. Ya, ada semburan air ludah yang dikeluarkan ketika seseorang meruqyah. Ya. Terkait dengan hal ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan kisah sekelompok orang sahabat yang mendatangi satu kampung, tetapi kampung tersebut tidak ada yang apa namanya menjamu para sahabat Nabi. Lalu tiba-tiba saja seorang wanita datang sambil berkata, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Sesungguhnya pimpinan kabilah kami terkena sengatan, ya, terkena bisa. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Singkat cerita, ada sahabat Nabi yang meruqyah laki-laki itu dengan membacakannya surah Al-Fatihah. Dalam riwayat dikatakan bahwa dia membacakan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu. Kemudian dia apa namanya mengumpulkan air liurnya, air ludahnya, kemudian ditiupkan ke bagian yang sakit tersebut. Lalu sembuh. Lalu mereka diberikan dalam riwayat 30 ekor kambing. Lalu para sahabat yang melihat kejadian ini, mereka berkata, kita harus tanyakan permasalahan ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu beliau berkata, wa ma yudrihi annahu ruqyah, kata Nabi, au kama qala Rasulullah, dari mana dia tahu Al-Fatihah ini ruqyah, ya. Maka Nabi membenarkan apa yang dilakukan tersebut, yaitu sahabat membacakan Al-Fatihah atas orang yang terkena sengatan. Dan Nabi membenarkan apa yang mereka dapatkan berupa apa? Domba. Ya, Nabi perintahkan untuk dibagikan domba tersebut. Nah, itu yang kita garis bawahi adalah digunakannya air liur ya sebagai satu cara di dalam ruqyah. Ketika mengomentari hal ini, mengomentari peristiwa ini, Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala beliau berkata, "Wa faidatu dzalika," manfaatnya adalah wallahu a'lam, "at-tabarruku bitilkar rutubah," yaitu mengambil keberkahan dari sesuatu yang basah tersebut atau dari hawa yang keluar dari mulut orang yang telah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lirruqyati, karena tadi dia sudah membaca ayat-ayat ruqyah, wadzikr, dan dia sudah membaca zikir-zikir yang bagus, atau dia telah berdoa dengan lisannya tersebut. Ya, maka seolah-olah orang yang meniupkan orang yang sakit setelah membaca Al-Quran ingin bertabaruk dengan apa? Bekas-bekas bacaan Al-Quran yang ada di dalam mulutnya. Ya, itu komentar siapa? Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian Profesor Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, وَقَدْ تَكُونُ الرُّقِيَةُ بِالْقِرَاءَةِ وَالنَّبْثِ عَلَى بَدَنِ الْمَرْقِي. Ada kalanya ruqyah itu adalah dalam bentuk membacakan sesuatu, ya, lalu meniupkannya atas badan orang yang diruqyah. Artinya yang diruqyah ada di depan kita, lalu kita dekatkan diri kita kepada orang tersebut, kita bacakan apa namanya ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Quran atau zikir-zikir, kemudian kita tiupkan ke badannya. Ya. Au yanfus fi yadayhi wa yamsahu bihima jasadahu. Atau terkadang dia baca ayat, lalu dia pegang, dia angkat tangannya seperti ini, lalu dia tiupkan ke tangannya. Seperti itu ya. Setelah itu baru dia usapkan ke siapa? Kepada orang yang dia ruqyah. Ya. Itu ada dalilnya nanti sebagaimana akan kita bacakan hadisnya. Yamsah bihima jasadahu au wa mawadi al-alam, atau bagian-bagian tubuh yang terasa sakit. Ya, in wujidat, kalau memang ada. Dan hal ini dilakukan oleh para ulama salaf. Sebagaimana disebutkan dalam Masail Imam Ahmad bahwa anaknya Abdullah bin Ahmad bercerita, ra'aitu abi yaktubu at-ta'awiza lilladhi yaqra walil huma wa li ahlihi wa qarabatihi wa yaktubu lil mar'ati idza 'asira 'alayha al-wiladah. Aku pernah melihat ayahku menuliskan lapas-lapas ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, ditulis, kemudian setelah itu diberikan kepada orang yang demam atau diberikan kepada kerabat Imam Ahmad, atau kadang dituliskan untuk seorang wanita yang kesulitan melahirkan, artinya kesulitan mendapatkan apa namanya keturunan misalnya. Ya, disebutkan oleh Abdullah ibni Ahmad, itu dituliskan di secangkir gelas, ada lapas ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dimasukkan air, lalu dibacakan ayat-ayat tertentu, lalu diminumkan. Itu dilakukan oleh para ulama salaf. Ya. Walaupun nanti ulama yang datang kemudian berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat tidak masalah. Karena ada hadis yang bersifat umum, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi pernah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Jadi itu dilakukan oleh Imam Ahmad. Beliau tulis ta'awuz di gelas ya atau di mangkok dan lain sebagainya, lalu dimasukkan ke dalamnya air, lalu dibacakan ayat-ayat tertentu, setelah itu diminumkan atau dibalurkan atau disiramkan kepada orang yang sedang mengalami kondisi tertentu, misalnya demam atau kondisi sakit dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh para ulama salaf. Dan aku pernah melihat ayahku, kata Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, wa ra'aituhu ya'udhu fil ma wa yashrabuhu wa yusharribuhu al-maridha wa yasubbu ala ra'sihi minhu. Aku pun pernah melihat ayahku membacakan ta'awuz dan beberapa doa di gelas, kemudian menggunakan air tersebut untuk diminumkan atau dibalurkan, ya, diratakan ke tubuh orang yang sakit. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Wa qad takunu ar-ruqyatu bil qira'ati fi ma'in. Ada kalanya, kata penulis, ruqyah itu dilakukan menggunakan air, artinya tangan memegang air, kemudian lisannya membaca ayat-ayat ruqyah. Summa, kemudian diminumkan kepada orang yang diruqyah atau disiramkan ke atas badannya, sebagaimana tadi riwayat dari siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Dan ada riwayat hadis dari Abu Daud Ibnu Hibban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi nafasa fi ma'in, bahwa Nabi pernah membaca ayat kemudian meniupkannya di gelas. Wasabbahu ala Sabit Ibni Qais. Kemudian air yang ada di gelas tersebut disiramkan oleh Nabi kepada sahabat yang namanya Sabit Ibni Qais. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun sanad hadis ini dipermasalahkan, diperdebatkan oleh para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat, sebagaimana disebutkan di sini, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menganggap hadis ini sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Dan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, beliau pernah melakukan hal yang sama. Ya, yaitu mengambil air kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, membacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa Nabi, kemudian dijadikan alat untuk disiramkan di badannya atau diminumkan dan lain sebagainya. Wa ba'duhum, kata beliau, dan sebagian orang, yakumu bikitabatil azkar, dia menulis zikir-zikir, ya, ala warokin, di atas kertas atau di atas bejana, piring dan semacamnya. Summa yagsiluhu bima'in, ya, kemudian dibersihkan dengan air, itu bekas-bekas tulisan itu, artinya dikasih air gelasnya. Summa yasqihi al-marid, kemudian itu diberikan, diminumkan untuk orang yang sakit. Ini pun dilakukan para ulama salaf, ya, dilakukan oleh para ulama salaf. Dan ini tidak masalah menurut pendapat yang paling kuat, berdasarkan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan yang namanya ruqyah selama di dalamnya tidak ada yang namanya kesyirikan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu penulis berkata, wa hadhihir ruqyatu mujma'un ala mashru'iyatihi fil jumlah. Ruqyah-ruqyah yang barusan kita sebutkan, mujma'un, telah disepakati, ala mashru'iyatiha, atas disyariatkannya, fil jumlah, secara global, itu para ulama membolehkan apa-apa yang tadi kita sebutkan. Terkait dengan hal ini, para pemirsa Niaga TV, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Fathul Bari, beliau berkata, ajma'al ulama'u, para ulama telah bersepakat, ala jawazi ruqa inda jitimai salasati syurutin. Diperbolehkan ruqyah apabila terkumpul tiga syarat, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apa saja tiga syarat tersebut? Yang pertama, an yakuna bikalamillahi ta'ala au bi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu ruqyah haruslah menggunakan kalamullah, dengan Quran, atau dengan nama-nama Allah, bi asma'ihi,

Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Baik, silahkan hamba Allah. Ustaz, beberapa puluh tahun yang lalu tuh saya pernah belajar doa seperti ini Ustaz. Dan selalu saya amalkan, tapi saya sampai hari ini belum ketemu hadisnya Ustaz. Baik Ibu. Kalau Ustaz pernah tahu hadisnya dan itu ada rujukannya, insya Allah saya gak berusaha untuk meninggalkan. Seperti ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Ustaz. Sampai hari ini tuh setiap Ustaz yang kami tanya tuh qadarullah belum tahu hadisnya. Jadi saya jadi ragu Ustaz. Padahal untuk menghilangkan kebiasaan doa yang sudah kami tata rapi itu pasti enggak mudah ya Ustaz ya, apalagi itu kan sudah tertanam dari kecil karena alhamdulillah kita dulu di pesantren yang seperti itu gitu, seperti itu. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sisi makna saya dengar tidak ada masalah ya. Ya, bismillahi masyaallah, bismillahi la yasrifu su'a illallah. Ya, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Ya, dari sisi maknanya tidak masalah. Ya, dari sisi makna apa namanya, kita tidak melihat ada pelanggaran di dalamnya. Tetapi kalau permasalahannya adalah apakah Nabi pernah membacanya, saya pun sama, tidak tahu apakah ada riwayat terkait dengan hal itu. Kemarin kita membahas tentang permasalahan tatayur. Di dalamnya ada doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyiati illa anta wala ilaha ghairuka. Maknanya secara umum tidak jauh dengan yang tadi Ibu sebutkan. Ya, kalau yang kita pelajari kemarin adalah riwayat bahwa Nabi berkata, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita pesimis, menjadikan kita khawatir, maka ucapkanlah Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Tidak juga ada yang bisa mencegah dari keburukan kecuali engkau. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ya, artinya ya kalau dari sisi makna aman, tidak masalah ya, maknanya bagus. Tetapi yang pertanyaan bahwa apakah itu pernah dibaca oleh Nabi, saya tidak tahu. Ya, saya tidak mengetahuinya. Apakah boleh dibaca ketika kita berdoa? Ya, tidak masalah. Maknanya bagus. Kita memohon kepada Allah dengan apa yang dikandung di dalam doa tersebut. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita tidak sengaja meninggalkan sunnah qabliyah zuhur, karena waktu tidak memungkinkan, waktu sudah menunjukkan salat zuhur berjamaah, apakah boleh meneruskan salat rawatib 8 rakaat? Saya belum paham. Ya, apakah ketika kita tidak sengaja meninggalkan sunnah qabliyah duhur, karena waktu tidak memungkinkan, waktu sudah menunjukkan sholat zuhur. Apa maksudnya waktu sudah menunjukkan sholat zuhur? Apakah maksudnya sudah qomat? Ya, waktu sudah menunjukkan sholat zuhur berjamaah. Maksudnya barangkali iqomah ya. Apakah boleh meneruskan salat rawatib 8 rakaat karena sudah ditinggalkan 4 rakaat? Maksudnya barangkali mengqadha. Kalau maksud dari pertanyaan ini adalah hukum mengqadha ya salat sunnah, misalnya kita tidak sempat qobliyah karena keburu iqomah, maka tidak masalah diqadha setelah zuhur. Ya, bahkan dalam riwayat yang sahih Nabi pernah mengqadhanya setelah asar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallahu Ummu Aisyah di Sukabumi. Di masjid kampung saya suara azan suka tidak terdengar jelas, jadi kadang saya suka mendengarkan dan menjawab azan lewat televisi atau handphone. Apakah keutamaan dan berdoa setelah azan lewat televisi atau handphone itu sama dengan kita mendengarkan azan secara langsung? Allah alam bisawab ya, yang saya tahu tidak ada bedanya, karena Nabi hanya menyampaikan secara umum bahwa barang siapa yang mendengarkan azan, ya idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin, apabila kalian mendengarkan muadzin ya memandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini bersifat umum, baik kita dengar dari radio ya atau kita dengar dari masjid. Pada prinsipnya kalau memang itu azan yang dikumandangkan sebagai pertanda sudah masuknya waktu sholat, maka kita menjawabnya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Ustaz, saya kan ini umur 19 tahun Ustaz ya. Suaranya kurang jelas, Akhi. Ya, saya kan umur 19 tahun Ustaz. Baik, Akhi. Nah, saya qadar Allah, saya kan punya jenggot dan jambang lebat Ustaz ya. Nah itu ya ternyata saya rasa kok berantakan gitu Ustaz ya. Agak panjang dan ya istilahnya berantakan jambang dan jenggotnya kok agak ya mekar-mekar gitu Ustaz. Nah yang saya tanyakan, apakah saya dapat keringanan gitu Ustaz untuk ya bukan memotong habis ataupun merapikan, tidak hanya menyederhanakan dengan ya tetap digunting Ustaz, tapi istilahnya lebih dirapikan lagi. Kalau boleh saya kirim lewat WhatsApp-nya yang gratis itu Ustaz, apakah bisa Ustaz ya? Apanya foto dikirim? Itu? Foto? Nggak usah dikirim ya. Fotonya. Kenapa? Tidak usah dikirim. Oh enggak, maksudnya artinya saya rapikannya seperti ini, jadi seperti itu Ustaz. Sudah saya kirim Ustaz, ini ya gak ya. Baik, tidak masalah kalau sudah dikirim. Coba saya nanti komentari. Baik. Allah alam bisawab ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa memelihara jenggot itu sunnah. Artinya kebiasaan Nabi. Sunnah di sini dalam arti kebiasaan Nabi. Walaupun dari sisi hukum terjadi perdebatan ya. Antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan sunnah itu terjadi perdebatan. Kalau kita lihat dari perintahnya ya cenderung kepada wajib ya. Kalau kita lihat dari sisi apa perintahnya, Nabi berkata khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, qassus syarif wa'ful liha, potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Walaupun ya ketika apa namanya jenggot itu dalam arti bulu-bulu yang ada di wajah itu tumbuh secara tidak beraturan, misalnya kadang ada satu di apa di pipi dan lain sebagainya, itu tidak masalah dirapihkan. Ya, atau kalau kondisinya misalnya mohon maaf tidak beraturannya dirapihkan. Ya, dirapihkan jenggotnya itu tidak masalah. Ya, bahkan dalam riwayat Ibnu Umar itu apabila telah satu kepalan itu beliau apa? Beliau potong, ya. Itu perbuatan seorang sahabat Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala an. Jadi sekedar kita merapihkan artinya tidak sampai apa menghabiskan ya apa sekedar agar terlihat rapi, tidak apa namanya tidak orang bilang apa acak-acakan, itu tidak masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia menyukai sesuatu yang indah. Ya kalau cuma ada satu misah sendiri misalnya, ya sudah kita hilangkan. Atau ada yang tidak beraturan ya, kita rapihkan, itu tidak masalah. Ya kata para ulama tidak masalah. Ya bahkan Nabi menyukai sesuatu yang rapi ya. Nabi mengatakan rambut itu memiliki hak-haknya adalah diminyaki dan disisir. Ya ada hadis-hadis yang sifatnya umum yang memerintahkan kita untuk apa namanya memperbaiki penampilan kita. Artinya jenggotnya dirapihkan, ya tidak belatakan, ya tidak seperti apa namanya, tidak beraturan seperti dirapihkan. Ya kalau bisa dikasih minyak, kalau memang bisa disisir ya. Ya tetapi jangan sampai dipotong, ya jangan sampai dipotong dalam arti kita hilangkan jenggot karena kita menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan bukan hanya sunnah Nabi ya, sunanul anbiya, sunnahnya para nabi dan sunnahnya para sahabat semua tanpa terkecuali. Ya, mereka menipiskan kumisnya dan mereka apa namanya memelihara janggutnya. Memelihara itu artinya merawat, ya, disisir, diminyaki, dirapihkan dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih besar mana dosanya dan lebih banyak mana gugurnya pahala saat bermaksiat? Masya Allah, apa ini? Coba kita lihat, lebih besar mana dosanya dan lebih banyak mana gugurnya pahala saat bermaksiat ketika sendiri dengan meninggalkan sholat asar. Oh, jadi ingin membandingkan mana yang lebih besar dosanya, maksiat atau meninggalkan sholat asar. Itu barangkali maksud pertanyaannya. Allah alam bisawab ya, meninggalkan sholat asar itu fatal. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar, batallah amal-amalnya, terhapuslah amal ibadahnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal hari itu hilang. Dan siapa yang meninggalkan sholat asar secara total, keluarlah dia dari Islam. Itu perkataan Ibnul Qayyim, kalau saya tidak salah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana dengan maksiat ketika dia sembunyi-sembunyi? Tergantung jenis maksiatnya apa. Yang pasti kita tinggalkan semua kemaksiatan, dan meninggalkan sholat asar itu kemaksiatan yang sangat besar. Padahal Allah berfirman apa? Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu dan secara khusus sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat pertengahan. Dan para ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Ibu. Iya, mau bertanya masalah ruqyah itu tadi, Ustaz. Apakah ruqyah itu harus dilakukan oleh orang yang punya keahlian begitu, Ustaz? Misalnya ada pasien yang sakit, tapi dia punya apa ya, kalau dibilangnya dia punya pegangan gitu, seperti apa gitu, dia dulu masa mudanya gitu, Ustaz. Baik. Saya kebetulan pernah disuruh meruqyah, tapi saya nggak tahu kalau itu pasiennya pasien seperti itu, Ustaz. Ya, saya ini saya tahu kalau saya menjenguk orang sakit, ya saya ruqyah dengan cara ruqyah syar'i kan gitu, Ustaz. Baik. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi rupanya udah keesokan harinya setelah pasien itu meninggal, baru keluarga cerita kalau dia dulu punya pegangan begitu. Baik. Jadi pertanyaan saya, apakah saya ada dampak kena ke keluarga saya nantinya begitu, Ustaz? Karena kan yang saya rukyah itu kebetulan orang yang punya pegangan begitu, Ustaz. Baik, itu saja ya. Maaf. Iya, begitu, Ustaz, pertanyaannya. Yang kedua boleh, Ustaz? Baik. Anak saya ini yang terakhir ini ya, insya Allah terakhir ya, Ustaz, ya, yang keenam. Agak susah untuk disatih, Ustaz. Seperti ini ya, berhentikan ASI, jangan lagi ASI gitu kan, Ustaz, sudah 2 tahun lebih. Itu bisa juga dibuat dengan cara ruqyah enggak ya, Ustaz, ya? Karena udah semua cara saya lakukan agak susah, Ustaz, dia enggak seperti yang lain abang-abangnya gitu, Ustaz. Baik. Baik, Ibu. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah adalah metode pengobatan Nabi ya. Nabi mengajarkan kita ruqyah. Nabi pernah meruqyah, Nabi pun pernah diruqyah oleh Jibril, bahkan ibunda Aisyah juga pernah meruqyah Nabi ketika Nabi sedang sakit. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Aisyah untuk minta diruqyah. Ya, Nabi pernah memerintahkan ibunda Aisyah, dikatakan di sini An Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruha. Nabi pernah memerintahkan Aisyah antas tarqi minal ain, agar minta diruqyah dikarenakan terkena penyakit ain. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh kita melakukan ruqyah, boleh kita meruqyah, dan pendapat yang paling kuat itu boleh meminta ruqyah. Tapi Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Salah satunya humul ladina la yastarkun, Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa maksud dari hadis ini. Nanti besok mudah-mudahan akan kita baca penjelasannya. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan humul ladina la yastarkun, mereka itu yang tidak meminta diruqyah, adalah ar-ruqa al-muharramah, yaitu ruqyah-ruqyah yang diharamkan, yaitu mereka yang tidak minta diruqyah dengan cara yang haram. Kenapa? Karena di situ kita lihat Rasulullah menyamakannya dengan tatoyur, ya, menyamakannya dengan tatoyur. Sama dengan hadis yang lain yang mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat dan apa? Pelet ya, tiwalah itu syirkun. Dan ini bertentangan dengan hadis yang lain yang tadi kita sebut, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi memerintahkan ibunda Aisyah untuk minta diruqyah. Dan Nabi pernah diruqyah baik oleh Aisyah ataupun oleh Jibril. Apakah artinya tawakal Nabi tidak sempurna? Tentunya tidak mungkin kita mengatakan tawakal Nabi tidak sempurna. Oleh karenanya para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat bahwa meruqyah lalu diruqyah, meminta diruqyah itu tidak masalah. Ya walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama ya. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang yang meminta ruqyah kepada kita, ternyata dia adalah seorang yang punya apa namanya, punya isi ya, tubuhnya ada isi jinnya. Apakah itu akan berdampak buruk kepada kita? Insya Allah tidak ya. Ya la kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada keburukan yang menimpa kita kecuali memang sesuatu yang telah Allah takdirkan atas kita. Ya maka kita bertawakal, kita membaca. Kalau memang dia meminta pertolongan, ya kita bacakan ayat-ayatnya. Lalu kita ajarkan dia bahwa yang menyembuhkan Allah, yang memberikan kesehatan Allah, kita hanya ikhtiar, hanya memohon kepada Allah. Insya Allah tidak akan ada keburukan yang menimpa kita. Ya tentunya kita pun berusaha menjaga diri kita dengan senantiasa melakukan amal-amal soleh, ya membaca zikir pagi petang dan lain sebagainya. Apakah bisa seorang anak yang susah disapih kita ruqyah? Allah bisa, tidak masalah, sebagai bentuk permohonan kepada Allah, sebagai bentuk apa namanya meminta pertolongan kepada Allah, tidak masalah. Ya dibacakan, artinya ya itu bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar, selain kita misalnya melakukan acara-acara apa cara-cara yang umum ya, yang biasa dilakukan masyarakat, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan anak itu bisa menjadi baik misalnya. Saya tidak melihat ada masalah, boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bacaan salat qabliyah subuh ala Nabi setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas qabliyah subuh itu. Dan apabila sedang salat di depan ada orang yang duduk bagaimana? Soalnya tempat salatnya di depannya diletakkan meja belajar. Ya enggak masalah, tapi yang duduknya harus diam dia. Ya, artinya bukan lewat, kalau yang enggak boleh itu kan lalu lalang. Tapi kalau kita kalau dia diam enggak ada masalah, kita sholat menghadap orang itu. Allah alam biswab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berusaha bisa memaafkan kezaliman yang saya rasakan, tapi kenapa ya kalau teringat lagi sakit itu datang lagi? Apakah saya masih belum bisa memaafkan? Ya kalau memaafkan ya kita maafkan, selesai dimaafkan. Adapun trauma yang muncul di apa namanya di ingatan kita itu tentunya hal yang lain. Trauma ya. Sebagaimana Nabi memaafkan Wahsy yang membunuh misalnya pamannya. Tetapi Nabi berkata, "Wahai Wahsy, saya harap kamu jangan menampakkan dirimu di hadapanku." Dan itu manusiawi ya. Manusiawi. Kadang kita enggak marah, artinya memaafkan. Tapi ketika kita melihat sesuatu, kita teringat dengan satu memori yang masa lalu, itu menjadikan kita trauma dan lain sebagainya, itu tidak salah ya. Menurut saya tidak masalah. Sebagaimana ada kisah apa namanya Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, ketika Ali akan menikah lagi dengan istri siapa, Abu Jahal atau siapa ya. Saat itu Nabi berkata, bagaimana putri Nabi disatukan dalam satu ikatan dengan putri fulan yang merupakan apa namanya musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Ali kan normal-normal saja, dia menikah dengan wanita yang dia sukai. Tetapi ya Nabi pun melakukan hal yang normal sebagai seorang ayah. Ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia. Jadi kenangan yang buruk itu ya kadang dia datang ketika kita melihat tempat di mana peristiwa itu terjadi atau orang yang melakukan itu terkadang balik lagi. Ya, ketika kita menghindari orang itu atau kita tidak mau berinteraksi lebih dekat dengan orang itu ya sah-sah saja. Itu tidak masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Seorang wanita manakah yang menjadi tanggung jawabnya? Seorang wanita manakah yang menjadi tanggung jawabnya penuh kepada anak perempuannya ataukah saudara perempuan sekandungnya? Dua-duanya ya. Anak perempuannya adalah amanah baginya dan saudara perempuannya pun ya apa namanya dia yang bisa menjadi wali. Walaupun kalau dari sisi prioritas ya anak perempuan lebih dekat. Karena berasal dari dirinya secara utuh. Kalau saudara perempuan dekat juga, tetapi lebih kuat hubungan anak. Bunuah namanya. Oleh karenanya dalam warisan, ya anak lebih besar haknya ya dibandingkan saudara. Walaupun kadang saudara dapat, kalau tidak anak-anak perempuan, misalnya kalau ada tidak ada ayah. Ya artinya dianggap dekat juga, tapi lebih dekat hubungan anak. Ya. Allah alam bisa. Ana secara rutin melakukan pengobatan tusuk jarum pada sinsek, bukan muslimah tapi profesional, bagaimana hukumnya? Allah alam bisa, tidak masalah ya kalau itu adalah apa namanya salah satu metode pengobatan selama tidak ada unsur yang haram ya boleh-boleh saja. Allah alam bisa. Hamba Allah di Kalimantan, mengapa dakwah tauhid tidak disukai sebagian besar kaum muslimin? Saya rasa bukan sebagian besar ya. Sebagian besar insya Allah adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kaum muslimin secara umum itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau kita menyampaikan ke masyarakat di lingkungan kita, saya kasih perbandingan sederhana. Saya misalnya tinggal di Jakarta. Kalau saya sampaikan kepada mereka perdukunan itu haram, saya yakin mereka akan mengatakan setuju. Ada yang gak setuju, barangkali ada, tapi itu minoritas. Tidak mungkin kita mengatakan kaum muslimin kebanyakan anti dakwah tauhid. Itu tidak. Lalu bagaimana mereka dikatakan kaum muslimin kalau mereka anti dengan dakwah tauhid? Itu harus kita pahami bersama. Kaum muslimin itu ya mereka jadi muslim karena mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka tidak mentauhidkan Allah ya mereka musyrikin bukan muslimin. Cuman kadang ada orang, oknum. Dan kita gak boleh jadikan itu sebagai sebab kita menggeneralisir. Orang Islam itu gak, kaum muslimin mayoritas gak suka dakwah tauhid. Bagaimana mereka gak suka dakwah tauhid? Kalau ada oknum di antara mereka, oh iya. Ada oknum di antara mereka yang tidak suka dakwah tauhid, ya mungkin. Dan itu bahaya. Bagaimana Anda muslim tapi Anda gak suka dakwah tauhid? Itu harus dipahami baik-baik. Allah alam bissawab. Apakah benar barang siapa yang tidak membaca Al-Quran selama 3 hari tanpa ada uzur, maka dia dikatakan meninggalkan Al-Quran? Iya, dia meninggalkan Quran. Ya, dia telah menghajar Al-Quran. Ya, artinya dia tidak membaca Quran 3 hari, ya dia menghajar Al-Quran. Ya, artinya dia memboikot Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, umatku ini telah menghajar Al-Quran. Apa itu menghajar Al-Quran? Memboikot Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Kalau kita tinggalkan maka kita kehilangan petunjuk. Dia adalah nur, dia adalah cahaya. Kalau kita tinggalkan Quran, ya kita terjebak dalam kegelapan. Ya. Allah alam bissawab. tadi malam kami sholat isya berjamaah di masjid, tapi setelah rakaat ketiga imamnya sudah bertahiyat akhir, padahal sudah kami peringati dengan subhanallah, namun imamnya tetap melakukan tahiyat akhir. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana cara kita sebagai makmum, apakah menunggu imam setelah salam baru kita naik ke rakaat keempat, atau biarkan imam membaca tahiyat, kita langsung menyempurnakan kekurangannya. Ya, kita ingatkan subhanallah, kalau dia tidak mau, ya artinya dia yakin bahwa dia telah sempurna, maka ya kita berdiri menambahkan satu rakaat. Berdiri menambahkan satu rakaat. Ya, kalau dulu para sahabat mereka salam karena mereka menyangka syariatnya berubah. Kalau sekarang syariat tidak mungkin berubah. Ya, kalau zaman Nabi, Nabi salam di rakaat kedua, ya sahabat salam karena mereka menyangka rakaatnya dikurangi oleh Nabi. Makanya dalam riwayat ketika salam di rakaat kedua Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasita?" Apakah sholat itu dikosor atau baginda lupa? Tidak lupa dan tidak dikosor. Itu jawaban Nabi. Tapi kalau zaman sekarang, kita sudah ingatkan subhanallah. Misalnya subhanallah. Tapi dia, lalu bagaimana Ustadz? Kalau dia misalnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tidak sangka. Kita pikir itu rakaat kedua. Ternyata dia salam. Ya udah ucapkan subhanallah. Kalau dia mau bangkit berdiri, kita ikuti lagi. Gak ada masalah. Nanti sujud sahwi di akhir. Tapi kalau dia malah zikir, astagfirullah, astagfirullah, ya maka kita sendiri yang melanjutkan, tambahkan dua rakaat. Dan nanti kita kasih tahu, tadi Bapak salam rakaat kedua. Bapak harus tambah dua rakaat lagi, kan begitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bacaan tahiyat di dalam sholat? Apakah benar bacaan tahiyat di dalam sholat adalah bacaan atau percakapan Nabi Muhammad dengan Allah ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha? Saya tidak tahu. Ya sih, saya tidak tahu ada riwayat bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj melakukan apa percakapan dengan Allah dan percakapannya adalah lapas-lapas tahiyat. Saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi diperintah bercakap dengan Allah tapi lebih kepada masalah sholat. Yaitu sholat lima waktu. Allah alam bissawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau meruqyah badan sendiri dengan dipegang bagian yang sakit dengan membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, seterusnya apakah seperti itu? Iya, termasuk ruqyah. Itu termasuk ke dalam ruqyah. Allah alam bissawab. Kalau ana masbuk di rakaat kedua ketika imam duduk tawarruk pada rakaat terakhir, ana bagaimana duduknya, iftirash atau tawarruk? Kalau ana masbuk di rakaat kedua, baik. Ketika imam duduk tawarruk pada rakaat terakhir, ana bagaimana duduknya? Duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Karena tawarruk itu hanyalah untuk orang yang berada di rakaat yang terakhir. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan Serambi Nabawi. Sudah kita baca dalil-dalilnya bahwa tawarruk itu khusus untuk rakaat yang terakhir. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana cara kita untuk mencegah seseorang agar tidak terkena santet? Contohnya pada muda-mudi. Ya, dengan banyak hal ya. Salah satunya dengan melazimkan zikir pagi dan petang. Itu penting sekali. Ya, barang siapa yang membaca zikir pagi dan petang ya dengan segala bacaannya banyak sekali, insya Allah, Allah jauhkan dia dari santet dan yang lain sebagainya. Ya, jangankan zikir pagi petang yang begitu banyak bacaannya, baca ayat kursi di pagi hari, lalu di sore hari itu pun sangat membantu sekali. Begitupun membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di pagi dan sore hari, itu pun bermanfaat. Apalagi kalau kita baca semua itu zikir pagi petang, itu akan insya Allah akan menjadi semacam perlindungan kita dari hal-hal yang seperti itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Apakah kolam, arsy, air? Menurut hadis yang sahih. Kemudian apakah Nabi Isa masih hidup sampai saat ini? Allah alam bissawab. Ya, dalam riwayat dikatakan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kolam, ya pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah, lalu pena itu berkata, apa yang aku tulis ya Allah, maka Allah berfirman, tulislah maqadir al-khalaik. Dalam riwayat seperti itu. Dalam riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kana arsyuhu alal ma. Singgasana Allah itu tadinya alal ma, di atas air. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, barulah Allah Subhanahu wa taala apa namanya naik bersemayam di atas arsy. Ya, begitu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Apakah Nabi Isa masih hidup? Ya, dalam keyakinan kita Nabi Isa masih hidup dan beliau akan turun kelak menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Allah alam bissawab. Ya, Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya dan tidak mensalibnya, tetapi Allah menaikkannya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti apa yang gugur ketika bermaksiat di kesendirian? Maksudnya pahala atau apa? Amalan seperti apa yang gugur ketika bermaksiat dalam kesendirian? Apa amalannya? Dalam Islam ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan, amalan yang lain gugur. Misalnya, datang ke dukun. Rasul berkata, barang siapa yang mendatangi dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Gugur, kan? Dalam Quran dikatakan menyebut-nyebut pemberian, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan menyebut-nyebut pemberian, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Dan yang paling besar adalah kesyirikan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, batallah amal-amalmu. Tapi kalau maksiat itu umumnya bukan batal amal, tetapi dosa. Ya, bahasanya bukan batal amal, tetapi dosa, dia mendapatkan dosa. Adapun dosa yang berpengaruh kepada amal yang lain itu biasanya kaitan dengan kesyirikan. Allah alam bissawab. Barakallahu fik barakallahu. Apakah sudah dihitung pahala haji apabila orang tua sudah lanjut usia dan seandainya ajal mendahului enggak jadi berangkat? Iya, insyaallah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dikatakan waman hajara waman yuhajir fi sabilillahi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Barang siapa yang hendak berhijrah kemudian dia meninggal sebelum dia hijrah, maka pahalanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'an. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragoban katsira wasa'a, wa may yuhajir fi sabilillah summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Barang siapa yang berhijrah ingin melakukan satu kebaikan tapi keburu meninggal, maka pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Apakah kita boleh beristirahat saat kita sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan? Saya tidak paham pertanyaannya ini. Bagaimana? Apakah kita beristirahat saat kita sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan? Ini harus diperjelas lagi. Beristirahat kesalahan sholat. Baik. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.